kami dalam hal ini, bahwasanya mentaati dan tidak memberontak kepada imam yang dolim bukan berarti kita menguatkan tentang kedoliman mereka. Kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar ma'ruf nahi mungkar bersama pemimpin dengan cara yang syar'i. Binudzikri ala manabir, dengan tanpa menyebutkannya di atas mimbar, dengan tanpa mengadakan keonaran seperti dengan demonstrasi dan sebagainya, tapi dengan syiar Islam, dengan cara syar'i. Ini yang akan mendatangkan barokah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan wasiat takwa. Alaikum bittaqwallahi azza wajal. Dalam kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ya. Wasiat kepada takwa merupakan wasiat Allah kepada para nabi. Walaqad wasainal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya takwa merupakan wasail orang itu akan selamat? Takwa ibatun an fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Yang dimaksud dengan takwa adalah ibarat dari melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wa arkanu taqwa thalasa, sedangkan rukun takwa ada tiga: at-tauhidu wal mutaba'atu wal ilmu. Wa la yatahaqqaqu taqwa illa bi ittima'i hadhil arkan. Sedangkan rukun takwa yang wajib diketahui oleh setiap muslim ada tiga. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah mutaba'atu sunnah, yang ketiga adalah ilmu. Tidak akan terjadi hakikat takwa dalam jiwa seseorang sehingga terkumpul tiga poin ini: tauhid, kemudian mutaba'atu sunnah, dan yang ketiga adalah ilmu. Kemudian kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat terhadap takwa? Sedangkan takwa memiliki faedah yang begitu banyak, yang di dalam kesempatan ini saya tidak akan jelaskan tentang keutamaan takwa. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini yang disampaikan oleh Irbad, fa innahu man ya'ish minkum fasaraktilaban katira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyin adu 'alaiha binawajib wa iyyakum mudaqatil umur ila akhir hadis. Qauluhu fa innahu man ya'ish minkum fasaraktilaban katira, di dalam kalimat ada dua faedah utama. Faedah yang pertama, fihi dalilun ala dalail nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam kalimat ini menunjukkan sebagai dalil ciri kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena apa yang dikhabarkan oleh Rasul waqi'un la mahalah. Jadi di sini merupakan kabar yang benar dari Rasul, dan di sini merupakan dalil dari kenabian Rasul, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana apa yang diberitakan oleh Rasul terjadi dengan betul-betul, di mana umat ini terpecah belah. Yang kedua, di dalam hadis ini diambil satu kesimpulan, yaitu tentang akan terjadinya bid'ah, akan terjadinya ikhtilaf dan iftirak fi hadhil ummah. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang lain, sataftariku ummati ila thalasin wa sab'ina firqatan kulluha fin nari ila wahidah. Kemudian hadis kalimat ini juga menunjukkan bahwasanya umat ini akan terpecah belah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dinyatakan dalam hadis yang lain, hadis Muawiyah, bahwasanya umatku akan terpecah belah kepada 73 golongan. Ya, kepada 73 golongan. Ini dua istinbat yang sangat mulia. Kita lanjutkan istinbat yang lain. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyin. Fi hadhihi kalimah fawaidun katsirah. Dalam kalimat ini ada beberapa fawaid yang banyak. Kita gabungkan dengan kalimat sebelumnya. Faidah yang pertama, fihi dalil bi anna man syaa al-ikhtilaf wa asbab al-ikhtilaf bi sababil bu'di an sunnah. Pertama, kalimat ini menunjukkan bahwasanya sebab-sebab terjadinya bid'ah dan ikhtilaf disebabkan jauhnya seseorang dari sunnah. Yang kedua, wauqu'un nasi fil ikhtilaf bisababi aw bihasbi bu'dihi min sunnah. Kurban wa bu'dan. Dalam kalimat menunjukkan bahwasanya ketergelinciran seseorang terhadap bid'ah, hal itu diiktibar, dihitung jauh dan dekatnya seseorang kepada sunnah. Jadi semakin jauh terhadap sunnah, akan semakin terjerumus kepada bid'ah. Dan semakin dekat kepada sunnah, akan semakin terjaga terhadap bid'ah. Al-faidatu tsalitsah. Faidah yang ketiga. Annal ismah anil ikhtilafi wal bid'ah ba'dal ikhtilaf biluzumi sunnah. Yang ketiga, bahwasanya orang itu akan terjaga daripada ikhtilaf dan bid'ah setelah terjadinya ikhtilaf, yaitu dengan cara komitmen kepada sunnah. Dimana Rasul mengatakan fa'alaikum bisunnati. Wafihi dalilun jawab alan man yakul limada anal an lanakul an ahlul quran walakin nahnu nakul ahli sunnah. Yaqulu qa'il, berkata seseorang, ada orang berkata, kenapa kita tidak mengatakan ahlul quran saja tapi kita mengatakan ahli sunnah? Fa hadzal hadis jawabun wadih. Di dalam hadis ini ada jawab yang begitu jelas untuk menjawab terhadap orang ini. Jadi ada orang mengatakan, kenapa kok lebih senang dikatakan ahlu sunnah, tidak senang dikatakan ahlu Quran? Sepertinya kata-kata ini indah ya didengar. Karena Quran lebih tinggi katanya dari sunnah, kenapa jadi dikatakan dengan ahlu Quran? Naqul bi jawabain. Kita jawab dengan dua jawaban berdasarkan hadis ini. Pertama, ma min ahadin rajulun yantasibu ilal Islam ila annahu yatamasuku bil Quran. Ala dhahir wa in kana fil haqiqati la. Pertama, kita tidak menemukan satu kelompok yang menamakan Islam memakai Al-Quran, sehingga ada kelompok yang mengatakan Qur'ani wahum kuffar, dan mereka itu kafir, Qur'ani bukan muslim. Jadi kita tidak dapatkan ada seorang mengatakan saya muslim kemudian tidak berdalil dengan Qur'an. Orang Syiah, orang Mu'tazilah, semua kelompok pasti memakai Quran. Yang kedua, kita jawab bahwasanya hudusul bid'ah wa hudusul ikhtilaf wal iftirak bisababil bu'di an sunnah. Di mana kita mengatakan sejak tadi bahwasannya orang itu terjadi kepada bidah dan jauh daripada kebenaran, terjadinya ikhtilaf disebabkan jauhnya daripada sunnah. Wa qad qala al-imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, awalul fitnati fil Islam al-bughdhu fi sunnah wa humul khawarij. Surah Islam mengatakan awal fitnah turun ke dunia ini setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'da mauti nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bencinya terhadap sunnah dan mereka itu khawarij. Itqal iqdil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Di mana orang-orang khawarij mereka yang pertama keluar dari sunnah. Dan timbulnya kelompok-kelompok man yufarriqu bainal Qur'an wa sunnah wa yu'arridu bainal Qur'an wa sunnah wa man lam yahtaju bi khabaril ahad wa lam yahtaju bi hadisi hasan. Timbul kelompok-kelompok yang bid'ah. Satu kelompok yang mengatakan kita tidak perlu dengan hadis, dinamakan Qur'ani. Satu kelompok yang mereka mempertentangkan Quran dengan sunnah. Radu sunnah biradu dohiru Quran. Yang menentang sunnah dengan dohir Quran. Mereka mengatakan hadis ini bertentangan dengan ayat ini. Hadis ini dhaif. Ada yang mengatakan saya tidak akan menggunakan hadis ahad. Seperti kelompok-kelompok yang baru pada hari ini. Mu'tazilah. Orang-orang Asy'ariyah dan sebagainya. Hadis ahad tidak diterima. Timbul kelompok yang mengatakan hadis hasan li ghairihi tidak bisa dijadikan hujah. Hadis itu yang sahih saja yang bisa dipakai as hujah. Fa idza la nahtajal an naqul ahlul Quran. Karena kalimat ini laisa fasin, karena kalimat ini bukan sebuah pemisah antara hak dengan batil. Karena orang batil pun mengatakan dengan Quran. Nah, ini dikatakan ahli sunnah. Dikatakan dengan apa ahli? Ahli sunnah. Maka di sini sebagai jawaban sunnah. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin. Wa hunaka jawabun thalith, dan di sana ada jawaban yang ketiga. Lama qala qail, tatkala orang mengatakan, kenapa kata-kata sunni ini merupakan satu kalimat yang senantiasa diumbarkan oleh seorang dai? Kenapa kita tidak mengatakan muslim saja? Kenapa tidak dikatakan muslim saja? Tapi kita mengatakan sunni. Orang-orang Syiah marah. Kalau dikatakan sunni, orang-orang Mu'tazilah marah kalau dikatakan sunni. Udah saja untuk perdamaian kita katakan muslim. Mujib, kita jawab, ana nikmah wal ismah ba'da ikhtilaf ittiba'us sunnah. Karena Rasul telah mengatakan bahwasanya orang yang akan terjamin dari api neraka, yang akan terjamin dari kesesatan setelah terjadinya ikhtilaf, nikmati sunnah. Fali dzalika qala ahadul ulama qara'tu al-muhkama fawajadtu fiha nikmataini azimaini la a'rifu ayyuhuma a'zham an hadani alal Islam walam yakun minal haruriyin. Abu Aliyah mengatakan, aku membaca Muhkam dan aku mendapatkan dua nikmat yang besar, yang tidak boleh orang hanya mendapatkan satu nikmat ini. Karena kalau mendapatkan satu nikmat saja tidak akan selamat dari api neraka. Itu nikmat Islam semata tanpa dibarengi dengan nikmat sunnah. Dia mengatakan, aku mendapatkan dua nikmat ini dan aku tidak tahu mana yang lebih besar dari dua nikmat ini. Aku ditunjukkan kepada Islam dan aku ditunjukkan kepada Yahudi dan Nasrani. Dan aku tidak dijadikan seorang haruri, orang khawarij. Aku dijadikan seorang sunni. Fa lidzalika qala al-imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, nikmatul abadiyah, nikmatul Islam, nikmatul sunnah, nikmatul mutlaqatul abadiyah. Oleh sebab itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan nikmat yang abadi, nikmat yang mutlak, nikmat yang langgeng adalah nikmat Islam, nikmat sunnah. Li'ana nikmat azimah ba'dal ikhtilaf nikmat sunnah. Karena nikmat setelah terjadinya perselisihan ba'da'an kharajatul khawarij, setelah keluarnya orang-orang khawarij, setelah keluarnya orang-orang rafidah, syiah, murjiah, jan, karomiyah, dan kelompok-kelompok yang sesat, maka nikmat yang diberikan kepada seorang mukmin nikmatus sunnah. Kullu hafinnari illa wahidah ma'anari al-yawma wa ashabi. Mereka terancam dengan api neraka kecuali satu. Mereka tidak akan mendapatkan haudnya Rasul, telaga Rasul, kecuali ahli sunnah. Sunnah perlu dipahami oleh setiap kaum muslimin. Jadi kita mampu menjawab dengan hadis ini. Oleh sebab itu para ulama mengatakan at-tafahu fid-din sa'atan khairun min alfi raka'atin. Oleh sebab itu orang yang memahami tentang hukum-hukum Allah, tafahu terhadap hadis-hadis Rasul, sesaat lebih baik daripada 100 rakaat, lebih baik daripada 1000 rakaat. Karena orang yang akil mampu untuk menjawab berbagai syubhat. Subhat apapun ada jawabannya di dalam Quran dan Sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyin. Sunnah. Wa amrun akhar uridu an nabiha. Dan ada perkara yang sangat penting yang wajib dipahami oleh seorang muslim. Mal muradu bisunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah di dalam hadis ini? Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita jalankan. Wala tadunnu anal murad bi kalimatis sunnah as-salatu rawatib wa shaumut tatawu al-mujarrad, lakin al-murad bi sunnah hiya al-islam as-sahih qabla qadaratiha wal islam an-naqiy qablal bidah. Yang dimaksud dengan sunnah di sini bukanlah sekedar melaksanakan sunnah rawatib, bukan yang dimaksud adalah saum tatawu, tapi yang dimaksud di sini adalah Islam yang suci sebelum datangnya kotoran, Islam yang suci sebelum datangnya bidah. Mayatarummanu akidatan wa ibadatan wa siyasatan wa akhlakan, yang di dalamnya luzumu sunnah, komitmen kepada Islam. Kama qala al-imamu al-babahari al-islamu huwa sunnah wa sunnatu huwa al-islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, yang mencakup di dalamnya akidah, yang mencakup di dalamnya tauhid, yang mencakup di dalamnya arkan iman, yang masuk di dalamnya adalah ibadah, yang masuk di dalamnya akhlak, yang masuk di dalamnya adab, yang masuk di dalamnya siasat. Fahadihi kullu hal Islam, fahadihi kullu hal sunnah. Ini semuanya Islam dan semuanya sunnah. Falidhalika naqul, oleh sebab itu kita katakan laman yaqulu rajul ana atamasuk bis sunnah awalu syai'in atamasuk bi aqidatus sahihah atamasuk bi tauhidis sahih. Tatkala orang mengatakan saya komitmen kepada sunnah, maka yang paling terpenting dia komitmen kepada akidah yang benar, kepada tauhid yang benar. Ini yang terpenting. Sebab perlu kita ketahui manakala komitmen kepada sunnah sebagai sebab akan menjadinya terjadinya kebaikan, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengeluarkan kaum muslimin dari berbagai malapetaka. Tentunya salah satunya komitmen kepada sunnah, komitmen kepada akidah yang sahih. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Wa adallahu alladzina amanu minkum wa aminu salihat. La yastahifanakum kama istahlafa alladzina min qablihim. Wa la yumakkinana lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubadina lahum min badi khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'ah. Orang yang menginginkan keamanan, kedamaian dalam sebuah masyarakat, dan menginginkan pertolongan Allah, dan menginginkan negara, menginginkan daulah, menginginkan kekuasaan, maka tegaknya sunnah adalah tegaknya tauhid. Sebab perlu kita ketahui berdasarkan sejarah, orang-orang yang mentaksis tauhid diberikan oleh Allah Ta'ala belahan dunia ini. Tapi orang-orang yang mendahulukan negara, yang mendahulukan kekuasaan sebelum mentaksis tauhid, tidak diberikan satu jengkal tanah pun berdasarkan tarikh yang ada. Wajib diketahui oleh setiap muslim, orang yang mengatakan komitmen kepada sunnah. Secara sejarah kita tidak dapatkan satu kelompok, satu kaum yang mengatakan, yang mendahulukan kerajaan, yang mendahulukan kekuatan, yang mendahulukan tentang daulah sebelum taksis tauhid, mereka mendapatkan satu jengkal tanah pun. Tapi kita ketahui para nabi yang sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta dia itu pernah hijrah ke Madinah dan dia itu adalah diusir dari Mekah, maka mendapatkan kota Madinah dan mendapatkan kota Mekah, mendapatkan Rum, mendapatkan Persia. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan barokah. Hatta kita sekarang pergi ke Saudi dengan barokahnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hadza ta'sisut tauhid. Ini adalah merupakan ta'sis tauhid, merupakan ta'sis sunnah. Dan ini sesuatu yang ghafil katiru minal kharaqiyin al-yaum. Ini sesuatu yang dilupakan oleh kebanyakan para juru dakwah hari ini dan para pergerakan yang menamakan dakwah Islam pada hari ini. Ini ruzumu sunnah. Adalah diantaranya adalah tahqiqut tauhid. Wa sunnatul khulafa'i ar-rasyidin. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, dalam hadis ini menunjukkan fihi dalilun ala wujubi mutaba'ati sunnah taba'at ahluha. La yati an rajul yataba'u sunnah wa la yataba'u ahluha. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa seorang wajib untuk mengikuti sunnah dan mengikuti orang-orang yang menjalankan sunnah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan terjadi ikhtilaf setelah aku mati, ikutilah sunnahku dan ikutilah khulafaur rasyidin. Karena khulafaur rasyidin ashabatu radhiyallahu ta'ala anhum bisaksil am mithalul a'la, karena para sahabat radhiyallahu ta'ala dan yang paling utama para khulafaur rasyidin yang empat, dia adalah merupakan contoh bagi kaum muslimin bagaimana komitmen kepada sunnah, bagaimana komitmen kepada sunnah, bagaimana memegang sunnah. Diberikan contoh. Oleh sebab itu ihwatu iman rahimakumullah, fa'ala kulli muslimin fi kulli zaman wa kulli asrin yajibu alaihi ayala tazima sunnah wa ahlaha. Wajib bagi setiap muslim adalah untuk komitmen kepada sunnah dan berloyalitas kepada orang-orang yang menegakkan sunnah. Fas'alu ala hadithi in kuntum la ta'lamun. Jadi wajib kita komitmen kepada para ulamanya yang menegakkan sunnah. Wajib kita itu ada qudwah yang menegakkan sunnah ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatih, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita meminta agar ditunjukkan kepada orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa? Para nabi, para sahabat, para tabi'in, yang mereka itu asyuhada wasolihin wasiddiqin. Jadi ihwatu iman rahimakumullah. Kemudian dalam hadis juga merupakan fihi dalilun ala anna manhaj sahabah manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya manhaj para sahabat itu adalah manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tariqat sahabah wa tariqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ada merupakan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sifat kepada para khulafaur dengan ar-rasyidin al-mahdiyyin. Karena tentunya tidak mungkin Rasul memerintahkan kepada kita untuk mengikuti para sahabat kalau mereka tidak mendapatkan petunjuk. Fa hadza radun ala rawabid wa hadza radun ala syi'ah dan ini sebagai bantahan kepada orang-orang Syiah, bantahan kepada orang-orang yang mereka mengatakan bahwasanya para sahabat itu adalah kufur, jumhur sahabat adalah kafir. Maka dalil ini membantah kepada mereka, bagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti mereka kalau mereka tidak mendapatkan petunjuk. Wannas salah satu darajat, sedangkan manusia ada tiga darajat. Yang pertama ar-rasyidun, yang kedua adalah al-ghay, yang ketiga adalah ad-dhalal. Ar-rasyidun man arafal haqqo wa alima wa allama. Yang dinamakan ar-rasyidun mereka yang mengetahui hak kemudian mengamalkannya, dan mereka itu adalah mengajarkannya. Sedangkan al-ghayy ini dikatakan mereka yang mengetahui hak kemudian mereka tidak menerimanya dan tidak mengamalkannya. Sedangkan ad-dhalal man amila bighairi ilmin, orang yang mengamalkan sesuatu dengan tanpa amal, dengan tanpa ilmu. Maka khulafaur rasyidin man jama bainal ilmi wal amal, orang yang mengamalkan ataupun mengumpulkan di antara ilmu dengan amal. Wa fihi dalilun ala wujubi ihtirami as-sabiqinal awwalin. Dalam hadis ini, kaum muslimin yang saya hormati, wajib bagi setiap kaum muslimin untuk menghormati para pendahulu kita. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah, bahwasanya orang-orang yang memiliki waktu kurun lebih terdahulu, orang yang terdahulu lebih afdol daripada kita. Dan di dalam hal ini kita kaum salafiyin ahli sunnah dan kaum muslimin apabila berada dalam sebuah kampung, layaknya dia menghormati orang yang terdahulu di dalam iman, orang yang terdahulu mengetahui tentang kebaikan. Seseorang yang mengikuti setelahnya, dia wajib mengikuti dan wajib untuk menghormati terhadap orang-orang yang terdahulu. Allah Ta'ala telah membuat permisilan di dalam ayat Al-Quran, wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Bahkan ketika Khalid bin Walid, Saifullah, Saiful Maslul, pernah mengkritik dan mengatakan kata-kata yang tidak baik kepada Abdurrahman ibn Auf, maka turunlah sebuah perkataan Rasul, di mana Rasul mengatakan, la tasubu ashabi, janganlah kamu mencaci terhadap sahabatku pendahuluku. Maka Rasul mengatakan, seandainya kamu mengimpakan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak mungkin akan sampai setengah kebaikan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus ikhtiram kepada pendahulu kita yang mengetahui tentang kebenaran, yang mengetahui tentang iman, yang mengamalkan tentang sesuatu. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, Rasul mengatakan setelah itu, tamassaku biha wa adu alaiha bin nawajib. Kalimat ini menunjukkan bahwa indal ikhtilaf fitnatul kabirah, ketika terjadinya ikhtilaf, fitnah itu adalah begitu dahsyat, sehingga Rasul memerintahkan adu alaiha bin nawajib, genggam bukan hanya dengan tangan, tapi Rasul mengatakan genggamlah dengan geraham, gigitlah dengan geraham, bukan digigit dengan gigi yang depan. Menunjukkan ketika terjadinya fitnah, ketika terjadinya ikhtilaf, sulitnya orang berpegang teguh kepada sunnah. Karena Rasul mengatakan dalam hadis yang dinyatakan sahih ataupun hadis hasan oleh sebagian para ulama, kamasari rajuli ataupun tauqabidi alal jamal, seperti orang yang mengenggam bara api, yang apabila dia melepaskan akan mati api itu, akan mati sunnah itu. Apabila dia menggenggam, maka dia harus bersabar terhadap fitnah, sabar terhadap cacian, sabar terhadap berbagai fitnah. Di sini menunjukkan bahwasanya fitnah akhir zaman aqdamu wa aqdamu, dan Rasul mengatakan tamuju kama yamuju bahar, fitnah di akhir zaman itu bagaikan gelombang lautan, yang dia itu tamuju kama yamuju bahar, yang dahsyat dan bagaikan gelombang lautan. Kemudian Rasul mengatakan setelah itu, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara yang baru. Karena sungguhnya setiap bid'ah, setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Fihi dalilun ala wujub tahdhir anil bid'ah. Hadis ini menunjukkan wajibnya untuk memberikan peringatan daripada bid'ah. Kemudian wa wujubu iqamati al-amri bil ma'ruf wa nahyil munkar. Dalam hadis ini juga menunjukkan wajibnya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan dalam hadis juga ini menunjukkan wujud al-qiyam ala bidah, wajibnya kita untuk memberantas terhadap bid'ah, sahibuha wa ahluha, pelakunya, dan demikian juga berbagai macam bid'ah, wajib kita untuk memberantasnya. Wal takum minkum ta'imat wal takum minkum kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum apa ayatnya? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan hadis-hadis ini ataupun ayat-ayat ini begitu banyak yang wajib kita ketahui tentang wajibnya mentahdir, memberikan peringatan terhadap bid'ah. Ya. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, poin yang terakhir ini yang wajib kita ketahui dan tentunya sangatlah panjang untuk menjelaskan dalam poin yang terakhir ini, akan tetapi kita ambil kesimpulan bahwa ya, dalam kesimpulan yang terakhir dan istimbat yang terakhir, sesungguhnya wujudul fasad, ya, kemudian wuqu'ul fitnah bainal muslimin, wuqu'ul bid'ah wal ikhtilafi fi ma bainal muslimin, salah satu terjadinya malapetaka yang menimpa kepada kaum muslimin, terjadinya fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin disebabkan kaum muslimin terjebak kepada fitnah ikhtilaf dan iftirak, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabayatum bil inah wa aqadtum adnabal baghar wa raditu lakum biz zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum billah la yanzi'ankum hatta tarji'u ila dinikumul awal." Apabila kamu berjual beli dengan inah, jenis daripada riba, dan kalian berlebih-lebihan di dalam bercocok tanam dan di dalam beternak dan meninggalkan jihad, maka akan ditimpakan kepada kalian kehinaan. Dan Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, "Ju'ilatis sagair liman khalafa amri." Akan ditimpakan kehinaan bagi siapa saja yang menyalahi terhadap urusanku. Dan Rasul mengatakan tidak diangkat kehinaan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari diri kalian sehingga kalian kembali kepada din yang awal. Fatamasuk bisunnah hisnun hasinun wasababun najatil muslimin wasababun nusrah. Maka komitmen kepada sunnah sebagai sebab utama kaum muslimin akan mendapatkan dengan Allah, akan diselamatkan daripada fitnah, akan diselamatkan daripada kedoliman, dan mereka akan mendapatkan pertolongan Allah, akan mendapatkan barokah dari Allah, mereka akan mendapatkan keamanan, ketenteraman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penyebab utama kaum muslimin menjadi mundur, kaum muslimin menjadi lemah, kaum muslimin dihinakan, kaum muslimin mendapatkan malapetaka dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, di mana kita didolimi dan tidak ada sejengkal tanah pun dan tidak ada sebuah negara kaum muslimin pun kecuali pada hari ini dikuasai politiknya oleh orang-orang kafir. Salah satunya disebabkan yaitu jarimah kaum muslimin, dosanya kaum muslimin, dunubul muslimin, al-bu'du minas sunnah wa wuqu'il fil bid'ah, disebabkan jauhlah kaum muslimin dari sunnah, terjebak kepada bid'ah, kepada maksiat, dan bid'ah yang paling besar bid'atus syirkiyah, yaitu bid'ah terjadinya kesyirikan di belahan kaum muslimin, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkisahkan, jangankan masalah itu, ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tanazu, terjadinya perselisihan di dalam perang Uhud, dan mereka maksiat kepada perintah Rasul, maka mereka ditimpakan malapetaka kekalahan. Bagaimana jika seandainya kaum muslimin hari ini menginginkan kemenangan, menginginkan barakah, menginginkan pertolongan Allah, berkuasa dan mendapatkan kekuasaan, sedang kaumuna musyrikun, kaum kita ini adalah musyrik, mudnibun adalah dosa dan melaksanakan bid'ah-bid'ah. Maka ihwatu iman rahimakumullah, hadal hadis hadisun adzim, hadis ini adalah hadis yang sangat agung, yang merupakan dalil yang begitu indah, yaitu tentang syafaqatu rasul wa mahabbatu rasul li ummatihi, yaitu kasih sayangnya Rasul terhadap umatnya, di mana Rasul senantiasa menunjukkan apa yang dibutuhkan oleh umatnya, dan dia adalah melarang terhadap umatnya perkara-perkara yang akan mendatangkan mudarat kepada dirinya. Ini adalah merupakan Rasul yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang memiliki kecintaan terhadap umatnya, Rasul yang memiliki perhatian yang tinggi kepada umatnya sampai hidayah kepada umatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefaqihan kepada kita dan memberikan taufik dan hidayah agar mampu kita mengamalkan dinul Islam ini secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kepada agama secara keseluruhan, aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa siyasatan wa adaban. Kita masuk dan menerima dinul Islam, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, siyasah, dan yang berkaitan dengan akhlak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada 10 menit. Kalau ada pertanyaan, ya silakan. Kita nggak apa-apa, sedikit duhurnya di lambatan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Salam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika asbabul urud, hadis ini yaitu datangnya 3 orang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis ini hadis Anas, bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah mengatakan bagaimana Rasul beribadah, bagaimana Rasul bertaubat. Maka orang itu mengatakan, kalau begitu mana kedudukan kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka 3 orang itu berkata dengan perkataan yang berbeda. Adapun yang pertama, dia mengatakan aku tidak akan nikah selamanya. Yang kedua dia mengatakan adapun aku tidak akan tidur selamanya, tiap malam saya akan sholat. Yang ketiga dia mengatakan aku tidak akan buka selamanya, aku akan sahur. Maka disampaikanlah kepada Rasul. Maka Rasul mengatakan, siapa tadi yang mengatakan demikian? Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan aku yang paling takut kepada Allah. Baman rohibaan sunnati falaysa minni. Al-murad hadal hadis al-ghulu fid din laysa min manhaji Islam wa laysa min sabili Rasul. Baina aslal fil ibadah wa aslal syari'ah sahlun wa laysa fihil masaqah. Yang dimaksud dalam hadis ini, perlu kita ketahui bahwa berlebih-lebihan di dalam beragama, berlebih-lebihan di dalam beribadah bukan merupakan thariqah Rasul dan bukan merupakan syariat Islam. Kenapa? Karena dinul Islam yang din yang tidak memberikan masyaqah. Jadi dan din yang tidak mengajak, din yang tidak mengajarkan, dan din yang tidak mengandung keberatan bagi umatnya. Tidaklah agama ini min haraj. Jadi agama ini tidak berat. Ini makna yang pertama. Yang kedua, kalimat faman ragiba an sunnati dalam kalimat ini menunjukkan anal asral fil ibadah tauqifiyah. Anal aslah fi ibadah tauqifiyah. Maja adalil minal kitab wa sunnah. Kalimat faman rogiba an sunnati sebagai jawaban bahwasanya asal di dalam ibadah tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya berhenti di atas dalil. Tatkala tiga orang sahabat ini beribadah dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, artinya apa? Tidak ada perintah kalau ibadah itu harus membujang, tidak ada. Seperti orang-orang sufi. Tidak ada ibadah itu harus apa? Harus saum selamanya, tidak ada. Bahkan Rasul mengatakan la soma liman soma al-abad. Tidak ada saum bagi yang saum selamanya. Dan tidak ada ibadah itu harus meninggalkan tidur. Tidak ada. Maka Rasul mengatakan faman raghiba an sunnati hadza laysa sunnah. Ibadah seperti ini bukan sunnah. Maka Rasul mengatakan aku tidur dan aku sholat, aku buka dan aku saum, aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara jawabannya. Kita ada jawab pertanyaan. Di dalam Al-Quran dan Sunnah telah dijelaskan bahwa zina adalah dosa besar yang dilaknat oleh Allah. Mohon dijelaskan tentang bagaimana tanggung jawab dua pasangan manusia yang telah melakukan zina berhubungan di luar nikah dan Allah menetapkan ruh bayi dalam rahim wanita hasil hubungan itu, dan bagaimana pula tanggung jawab baginya tersebut. Ya. Tentunya tatkala tidak tegaknya syariat Islam, maka alaihi ma ayatu baballahi. Pertama, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan taubatan nasuha. Ya. Kemudian di antara kewajiban dia adalah ayukfirul fayr. Ayukfirul hasanat. Karena dia telah melaksanakan dosa yang begitu besar ini, selayaknya dia memperbanyak kebaikan. Memperbanyak sedekah. Dan tentunya sedekahnya di sini bukan kafarat yang ditentukan sebagaimana ada satu kelompok kalau melaksanakan ini harus mengeluarkan uang sejumlah ini. Tapi dia adalah bersedekah, dia memperbanyak kebaikan. Bolehkah melakukan akad nikah sedangkan wanita dalam keadaan mengandung? Dari sini ikhtilaf para ulama. Sah nikahnya apabila dia dinikahkan. Akan tetapi selayaknya bagi dia ala yujami'aha ila badal wiladah. Tapi bagi dia tidak menjima'nya sehingga dia melahirkan. Kenapa? Para ulama mengatakan alla yatakhallata, supaya tidak tercampur antara mani yang sahih dengan mani yang fasid. Ini selayaknya. Akan tetapi apabila merasa takut, dan ini tentunya berkaitan dengan ulatul umur, ya ini hak untuk ulatul umur, dan dalam masalah ini terjadi ikhtilaf para ulama. Dan yang sah wallahu alam akadnya sah. Hanya saja dikatakan untuk tidak dijima sehingga dia itu melahirkan sebagai pertama ukubah kepadanya. Yang kedua, agar tidak tercampur antara mani yang sah dengan yang fasid. Ya, itu diantaranya. Bagaimana anak ratu tersebut jika ia lahir dengan jenis kelamin laki-laki atau wanita? Ya. Anik tentunya anak itu tidak berdosa, ya tetap kita menamakannya muslim. Dan kemudian bagaimana nisbahnya? Ya. Bagaimana tentang nisbahnya dan masalah ini? Tentang masalah warisnya dan sebagainya, wallahu a'lam, saya tidak bisa untuk menjawabnya. Ini perlu kepada ta'amul, ya, tentang fatwa para ulama dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kedudukan anak itu tentunya, ya, tetap kita mengaku dan orang itu adalah orang baik selama dia baik dan tetap dilihat tentang keimanannya. Jika pernikahan itu tidak sah, lalu bagaimana sikap kita tahu diundang untuk menghadiri akad nikah tersebut? Wallahu alam tadi dikatakan yang roji, wallahu alam adalah sah pernikahannya. Sah pernikahannya. apakah Aid Al-Qarni sudah kembali kepada manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dan bagaimana dengan buku-bukunya. Ikhwan rahimakumullah, ya, kita berdoa siapa saja, dan kita tidak akan menghalangi seseorang untuk kembali kepada manhaj yang hak, untuk kembali kepada manhaj yang hak. Kita berdoa siapa saja, apalagi ini adalah orang terkenal dan orang yang terpandang di kalangan kaum muslimin, kita berdoa untuk kembali kepada dan berada di dalam hak. Adapun tentang bertanya tentang tidak dan benarnya, tentunya sang penanya harus bertanya kepada yang mahuwa a'lam, kepada orang yang lebih tahu, sebab saya tidak pernah ketemu dan saya juga tidak tahu sekarang, hanya berita. Kemudian bagaimana kita membaca buku-bukunya? Pertama, seorang muslim ataupun seorang salafi di dalam membaca buku, ya, dia harus melihat buku-buku yang terpenting dulu, ya, sebelum membaca buku-buku yang lain yang berkaitan dengan mauidhoh, tentunya berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan manhaj, berkaitan dengan sunnah, berkaitan dengan hukum, ya. Karena ya, kalau buku-buku yang berkaitan dengan sekedar mauidhoh, artinya ilqaat, ceramah seperti itu dibutuhkan, ya, dalam waktu-waktu yang artinya harus, ya, didahulukan kita itu kepada buku-buku yang di situ taksis ilmu, artinya menancapkan ilmu, pemahaman tentang akidah, pemahaman tentang sunnah, tentang hukum-hukum dan sebagainya. Apakah sunnah mengucapkan salam berjabat tangan saat bertemu, juga sunnah berpisah dengan mengucapkan salam berjabat tangan? Hadis-hadis yang ada tentunya tentang berjabat tangan adalah ketika bertemunya, dan wallahualam tidak menafikan apabila kita setelah bubar pun ataupun kita mau pergi kemudian kita bersalaman. Wallahualam. Apakah ada uzur bagi pekerja yang harus bekerja saat waktu sholat Jumat untuk tidak sholat, misalnya pekerja keamanan, operator pabrik kimia beroperasi setiap hari non-stop, jika ditinggalkan akan berbahaya dan sebagainya? Ikhwatul iman rahimakumullah, para ulama di dalam masalah ini, seandainya yang dijaga itu hajatul muslimin, jadi keperluan kaum muslimin, ini seperti apa? Seperti kahroba, listrik, ya, ataupun hatifiyah, ataupun seperti telepon, atau dia berada dalam sebuah rumah sakit seperti umpamanya operasi dan dia menjaga, fahadal jaizun insyaallah, seperti ini boleh insyaallah. Adapun mayata'alaku binafsihi fataqullaha mastata'tum famus'afil basira anahu ya'rifu min hukukillah wa hukuki nafsihi. Adapun yang berkaitan dengan kebutuhan diri, ya, itu tidak berkepentingan dengan kebutuhan secara umum. Tentunya orang yang bertakwa, orang yang mu'min yang akil basirah, dia akan mengetahui tentang hak-hak Allah dan hak-hak dirinya, dan dia mengetahui tentang wajibnya mendahulukan hak-hak Allah daripada hak dirinya. Seorang muslim yang akil, yang basirah, dia harus mengetahui tentang hal itu. Dan para ulama mengatakan, adapun kalau berkaitan dengan kepentingan umum, hajatun nas, hajatun muslimin, dan antum bisa lihat, ya, pertanyaannya di dalam, yaitu fatwa lajnah daimah. Apa yang disebutkan ada di dalam fatwa lajnah daimah, mereka bertanya bagaimana seseorang yang bekerja sebagai penjaga listriknya, yang apabila tidak dijaga waktu itu akan matikan semua, atau ya, bekerja dia itu di mana telepon yang menjaga tentang operator, atau dia menjaga tentang apa? Ya seperti seorang dokter ketika terjadinya operasi. Terjadinya operasi, kalau operasi ditinggalkan akan mati orang. Maka yang semacam ini boleh untukkan Jumat dan baginya sholat zuhur. Adapun yang tadi dipertanyakan fa antum, maka antum ya, lihatlah ketakwaan apa yang ada dalam diri kita. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa hukumnya apabila Rasulullah menyatakan haram di dalam dan larangan dalam suatu hadis sedangkan di dalam Al-Qur'an tidak ada? Seperti karena saya pernah mendengar dari seorang hukum tersebut adalah makruh. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Khata'ul mi'ah fil mi'ah. Artinya orang ini salah 100%. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa ma ataqum rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma haramahu rasul mislu ma haramahullah. Allah Ta'ala telah berfirman, ambillah apa yang diperintahkan oleh Rasul dan tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Rasul. Yang diharamkan oleh Rasul seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Karena sunnah manzilah bersama Quran ada tiga. Imam yu'ayyidu ma fil Quran. Imam menguatkan hukum yang ada di dalam Quran. Aw yufassiru, ataupun menafsirkan hukum yang ada di dalam Quran. Kata tafsirul 'am wa taqyidul mutlaq wa tafsilul mujmal. Imam dia itu menjelaskan lafal-lafal Quran ataupun mengkhususkan apa yang umum dalam Quran, ataupun mentakyid apa yang dimutlakkan di dalam Quran, atau merinci apa yang dimujmalkan di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, hukmun sakat Al-Qur'an. Yang ketiga sunnah itu adalah hukum yang menyendiri yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Faqul wa hujjah, maka semuanya apa? Hujjah. Oleh sebab itu tidak ada satu kaidah kita mengatakan ada hadis sahih dhaif karena bertentangan dengan apa? Dengan Quran. Bagaimana ikhtilaf terhadap empat imam yang kita ketahui karena mereka ya, berbeda pendapat dalam mengambil makna dari satu hadis. Pertama, kalimat ikhtilaf hanya terbatas dari imam yang empat, ini pun tidak benar. Karena ikhtilaf itu di sana ada ucapan Imam Tsauri, ada ucapan Imam Al-Auza'i, ada ikhtilafan imam, umpaman imam Ibnu Majisun dan sebagainya. Jadi tidak terbatas dari imam yang empat. Dan bagaimana seorang muslim ketika dia menghadapi tentang apa ikhtilaf? Ikhwatul iman rahimahumullah, ya, tentunya seorang alim thalabul ilmi dia mengambil yang rajih di antara pendapat imam yang empat ini, yaitu dengan sesuai kuwaid-kuwaid yang ada. Kuwaid-kuwaid yang ada, dia memahami bahasa Arab, dia memahami sahih dhaif, dia memahami kuwaid usulnya dan sebagainya. Baru setelah itu dia mengambil kaul yang rajih. Bagaimana bagi seorang awam? Orang yang awam, ya tentunya orang awam ini senantiasa mereka berada dalam derajat yang rendah. Orang awam akan senantiasa berada dalam derajat yang di bawah. Dimana orang awam ini suatu ketika walaupun dibolehkan taklid, akan tetapi orang awam yang tidak mau untuk belajar tetap mendapatkan dosa karena dia tidak menyempatkan waktu untuk thalabul ilmi. Untuk menyempatkan thalabul ilmi, maka seorang muslim pertama wajib i'timad kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wajib kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Maka seluruh ikhtilaf yang ada dikembalikan kepada muslim dan dikembalikan kepada pemahaman umat terdahulu. Ini kewajiban seorang muslim pada hari ini. Bagaimana menghadapi orang tua keluarga sendiri yang terjebak kepada bid'ah? Jangan dikatakan ahlu bid'ah dulu ya. Jadi agar jelas pertanyaannya. Bagaimana kita menghadapi orang tua keluarga, suami ataupun istri, orang tua dan keluarga yang mereka itu terjebak kepada bid'ah? Ya, kita ketahui bahwasannya aglabnya kaum muslimin pada hari ini yang terjebak kepada bid'ah bisababi qillatil ilmi wa qillatil fahmi, karena sebabnya sedikitnya ilmu dan sedikitnya pemahaman terhadap agama. Bagaimana kewajiban kita? Iqamatul hujjah, iqamatul burhan, birifqi wal lil wa hikmah. Kewajiban kita pada hari ini adalah menegakkan hujjah, mengajarkan ilmu dengan cara rifqi wal lil, dengan cara lemah lembut, dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Ini cara yang baik kita. Dengan cara apa? Bi'iktiranil akhlaqul karimah. Seorang anak yang baik bagaimana akan menegakkan hujjah? Barangnya dengan yang baik. Ma'abiril walidain. Jadi antum, kita semua ya, ketika penuh dengan emosional, ketika tahu tentang sunnah, maka bersikap keras kepada orang tua, gak mau datang, gak mau menyapa dan sebagainya, ini gak benar. Bahkan Ibrahim alaihissalam, bapaknya adalah penyembah berhala, tapi tetap mengatakan ya abati, kata-kata yang baik dan seruan yang baik, kalimat yang baik ketika menyeru bapaknya. Maka tentunya ikhwan rahimakumullah dan juga para akhwat ini, ketika kita punya seorang bapak yang jauh dari sunnah, tidak memahami tentang Islam, nah ketika kita akan menyajikan tentang sunnah ini, harus dibarengi dengan akhlakul karimah, birrul walidain. Sebagai apa? Sebagai penarik, di mana di situ akan antusias dan orang kita, orang tua kita akan tertarik. Tapi manakala kita menyajikan sunnah ini dengan sifat yang tidak diiringi dengan akhlak karimah, membuat antipati orang tua kita. Oh, anak saya setelah belajar sunnah kok tidak baik ini sama saya. Jadi sebelum sampai kata-kata kita, catian sudah ada. Tapi coba bagaimana kalau kita itu menampilkan akhlak karimah? Oleh sebab itu sangat susah sekali orang-orang kufar Quraisy akan apa? Akan menolak tentang hidayah. Kenapa? Karena Muhammad telah diberikan gelar amin, as-siddiq, jujur, kemudian apa? Amin. Sebelum Rasul itu menyampaikan hidayah, menyampaikan tentang risalah. Tapi aglabnya kita hari ini ya, hamasan kita kepada sunnah tidak dibarengi dengan akhlak karimah, sehingga orang-orang awam itu terhalang untuk menerima kebenaran ini dengan akhlak yang tidak baik. Dan termasuk orang tua kita tidak menerima kebenaran ini yang disampaikan oleh kita, karena lidah kita, karena cara pengungkapan kita, karena cara apa penampilan kita yang tidak membuat indah, yang tidak membuat dorongan bagi orang tua kita untuk menerima hak. Untuk menerima apa? Hak. Yang membuat indah dunia ataupun kenikmatan dunia adalah diantaranya kendaraan yang bagus, rumah yang luas. Ya, tentunya seseorang yang memiliki kendaraan yang tidak baik, ya, kita kasih contoh ya, tiap waktu pergi ke bengkel, orang tidak akan nikmat menikmati kehidupan dunia. Busolik. Kemudian apa? Rumah, bait di jannati, bagaimana agar rumah wasiat. Oleh sebab itu Rasul mengatakan, apa yang akan menyelamatkan kamu? Maka Rasul mengatakan, engkau merasa lega di rumahmu, merasa lega di rumahmu. Dan ini sesuatu yang fitrah, walaupun tidak perlu dijelaskan ya, ini fitrah sebenarnya manusia, di mana dia akan merasakan keindahan. Pertama karena dia itu memiliki istri yang soleh, rumah yang luas. Yang dimaksud luas tidak sebatas luas ya, dalam arti luas apa halamannya ataupun luas dalam arti ukurannya, tapi yang dimaksud luas itu membuat tumaninah di dalamnya, terjadinya wawadah warahmah di antara suami dengan istri. Ihwatu iman rahimahumullah, barangkali itulah yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Ya, saya tidak bisa melangsungkan ataupun menambah fawaid hadis ini setelah zuhur, karena ya maklum saya itu jauh dan pagi-pagi itu harus taklim lagi gitu. Di hari Senin itu saya udah ilqa lagi gitu, apa ngajar. Jadi kalau sampai kampung rambutan jam 3 itu sampai sana nanti jam 12 malam gitu kan. Artinya perlu waktu untuk istirahat dan saya mencukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.